jadi indah. Nikah tak berubah dalam cinta kita. Oh, hasrat yang akan aku berikan. Ini kau malah kecewa. Kau anggap dan kau abaikan lagi. Apakah yang pernah aku berbuat hingga kau berpalingkan cinta milik kita. Oh, hasrat yang pernah ku berikan. Kini kau malah kecewa. Kau tak ada dan kau abaikan lagi. Yeah.